Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita melanjutkan dalil dari sunnah. Adalah ma rawahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu an Yazid Ibnu Ruman an Urwa wa an Az-Zuhri an jama'ah sammahum qalu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari Yazid Ibnu Ruman, dari Urwa dan dari Az-Zuhri, dari beberapa orang yang beliau sebutkan namanya, qalu mereka mengatakan ba'asat lana Quraisyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fida asrahum. Fafada kullu qaumin asirahum bima radau. Wa qala al-Abbas wa kana kharaja mukrahan ma'al musyrikin fi Badrin, ya Rasulullah qad kuntu musliman. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lamu bi islamika. Fa iyyakun kama taqulu fa innallaha yajziyaka wa amma zahiruka faqad kana alaina fafdi faftadi nafsaka wa ibnai akhika. Orang-orang Quraisy habis perang Badar, kan kita tahu bahwa 70 orang dari orang Quraisy itu ditawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy mengirim utusan-utusan untuk menebus tawanan mereka. Maka setiap kaum menebus tawanan mereka dengan apa yang diridhoi, misalnya yang diinginkan, yang ditawarkan kaum muslimin. Dan Al-Abbas mengatakan, di mana yaitu keluar bersama kaum musyrikin pada perang Badar mukrohan, dipaksa. Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini orang muslim. Dalam riwayat yang lain, ana mukrah, itu kan. Saya muslim dan saya dipaksa ketika ikut dalam perang Badar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu a'lamu bi islamika. Allah lebih mengetahui perihal keislaman kamu. Kalau memang seperti yang kamu katakan bahwa kamu ini muslim dan dipaksa ketika ikut perang Badar di barisan kaum musyrikin, maka sesungguhnya Allah akan membalas kamu. Kalau memang benar kamu muslim dan dipaksa, itu Allah yang akan membalasnya. Wa amma zahiruka faqad kana alaina, adapun sekarang zahir kamu adalah memerangi kami. Karena kamu berada di barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Oleh sebab itu, faftadi nafsaka wa bnai akhika, tebuslah diri kamu dan dua keponakan kamu. Di sini ma'an al-Abbas ibn Abdul Muttalib qad kharaja ma'a Quraisyin fi qitalihim mukrahan. Walaupun Al-Abbas ibn Abdul Muttalib keluar bersama orang Quraisy dalam memerangi kaum muslimin ini dalam kondisi mukrohan, dipaksa, illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama alaihi bidhahirihi wa alhaqahu bil musyrikin. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Al-Abbas ini sesuai dengan zahirnya, dan Rasul menyertakannya dalam barisan kaum musyrikin. Ya Rasul memperlakukan Al-Abbas layaknya orang orang kafir. Disuruh suruh nebus dirinya sendiri. Fakaifa yakunul halu fi man zahara al-kuffara wa nasarahum ikhtiyaran minhu? Maka bagaimana keadaannya dengan orang yang membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin ikhtiyaran minhu, tanpa ada paksaan? Jadi bila saja orang yang membantu kaum musyrikin memerangi kaum muslimin padahal dia itu dipaksa, dalam hukum dunia diperlakukan layaknya orang kafir, orang musyrik. Dan bahkan di sini Rasul menyuruh Al-Abbas, bahkan Al-Abbas mengatakan saya muslim, saya mukroh. Tapi Rasul tidak menghiraukan klaimnya, tapi Rasul menghukumnya berdasarkan zahirnya. Kalau masalah benar tidak kamu ini dipaksa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berselisih tentang orang yang dipaksa dipaksa memerangi kaum muslimin, dipaksa diajak memerangi kaum muslimin. Ulama berselisih tentang hukum dunianya. Ulama berselisih tentang hukum akhiratnya, batinnya gitu. Setelah mereka sepakat bahwa hukum dunianya diperlakukan layaknya orang kafir. Ada yang mengatakan tentang kaitan apa batinnya dia diponis kafir juga atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa dia kafir lahir batin. Ada yang mengatakan dia secara zahir aja kafir tapi batinnya tidak, karena ada uzur ikrah. Tapi yang jelas di sini orang yang mukroh, yang dipaksa berada dalam barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, diperlakukan oleh Rasulullah SAW layaknya orang kafir. Maka bagaimana dengan orang yang berada di barisan mereka tanpa ada paksaan, bahkan mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan? Itu lebih apa? Lebih masuk lagi dalam ponis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, dalil selanjutnya, marawahu Abu Daud wa ghairuhu an Samurah ibni Jundubin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jama'al musyrika wasakana ma'ahu fahuwa misluhu. Barang siapa yang jama'al musyrika, yang bergumul dengan orang musyrik dan tinggal bersama dia, maka dia itu seperti dia. Faja'ala man ijtama'a ma'al musyrik wa syarakahu mislahu. Rasulullah SAW menjadikan orang yang berkumpul dengan orang musyrik dalam kegiatan mereka, sehingga orang menganggapnya dia sebagai bagian daripada orang musyrik. Karena berkumpul dengan orang musyrik kan bermacam-macam. Ada yang dalam rangka mendakwahi, itu kan lain. Atau ada orang yang memang tinggal di rumah situ orang musyrik, tapi dia tidak mengikuti kegiatan orang musyrik, itu orang muslim. Yang dimaksud hadis ini adalah orang yang tinggal bersama orang-orang musyrik dan dia melakukan kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan orang musyrik, sehingga orang musyrik itu sendiri, itu kan, orang-orang musyrik ini itu menganggap dia adalah bagian dari mereka, dan orang yang menilai dari luar pun menganggap dia bagian dari mereka. Maka apa? Fahuwa misluhu, maka dia sama dengan orang musyrik tersebut. Wa illam yuwafiqhu, walaupun di batinnya tidak setuju. Makanya kan dalam ketika orang yang duduk di majlis kekufuran ya, itu kan berarti apa, dia jamaah bergumul dengan orang musyrik dalam kegiatan kekafirannya. Dia duduk bersama mereka dalam acara kekafirannya, terus dia tidak menampakkan pengingkaran. Kan dalam Al-Quran apa? innakum idzan misluhum. Berarti kalian sama dengan mereka. Makanya Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Ad-Dalail ketika menjelaskan hadis ini, bahwa orang yang tinggal bersama orang musyrik dan dia melakukan kegiatan mereka sehingga orang dia dianggap bagian dari mereka, baik oleh orang musyrik itu sendiri atau orang yang dari luar yang menilainya, maka dia sama dengan mereka. Sedangkan faman zahara al-musyrikin wa a'anahum wa nasarahum 'ala al-muslimin wa 'ala al-muslimin a'zamu min mujarradis sukna ma'ahum wa mukhalatihim. Sedangkan orang yang membantu membela orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin itu lebih dahsyat dari sekedar tinggal berbaur dengan orang-orang musyrik itu saja. Jadi bila saja tadi orang yang tinggal bersama orang musyrik, berbaur dengan mereka, melakukan kegiatan mereka, itu disamakan dengan mereka, maka apa gerangan dengan orang yang membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Itu lebih apa? Lebih dahsyat lagi dari sekedar orang yang sekedar apa? Mujarrad sukna wal mukhalatah. Al-Manawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan tentang makna hadis ini, fahuwa misluhu, ya, alasan hukum kenapa orang itu digolongkan disamakan dengan orang musyrik. Beliau mengatakan li'annal iqbala ala aduwillahi wa muwalatahu tujibu i'radahu anillah wa man a'rada anhu tawallahu syaitan wa naqalahu ilal kufran. Qala az-Zamakhsyari wa hadha amrun ma'qulun fa inna muwalata al-waliyyi wa muwalata aduwihi mutanafiyani. Sesungguhnya al-iqbal al-aduwillah menyambut, ya, musuh Allah atau bersatu dengan mereka, menghadapkan wajahnya kepada mereka, itu kan berarti menerima perintah dari mereka. Al-iqbal kan orang akbala Allah, maksudnya menghadapkan wajahnya kepada Allah, menerima perintah-perintah dari Allah. Kalau ini iqbal ala aduwillah, maksudnya adalah dia menghadapkan wajahnya kepada musuh-musuh Allah, dia menerima perintah larangan dari musuh Allah. Dan loyal kepada musuh Allah itu mengharuskan adanya keberpalingan dari Allah. Kalau orang menghadapkan wajahnya, dia menerima perintah dan larangan dari musuh Allah, itu sudah otomatis dia berpaling dari Allah. Dan barang siapa berpaling dari Allah, maka dia ditangani oleh setan. Setan yang menangani diri dia, itu kan. Dan setan itu memindahkan orang tersebut ilal kufran, kepada kekafiran. Ketika orang berpaling dari Allah, berarti dia menghadap setan. Ketika menghadap setan, berarti siap menerima bisikan-bisikan dari setan. Dan setan apa? Memindahkan orang tersebut kepada kekafiran. Az-Zamakhsyari mengatakan hadza amrun ma'qul, ini sesuatu yang bisa dipahami secara akal sehat. Karena kan kalau orang udah berpaling dari Allah, pasti apa? Dia menghadapnya kepada setan. Kalau orang menghadapnya kepada setan, itu adalah berpaling dari Allah. Nah, ini ada dua pihak. Ini barisan kaum muslimin, ini barisan kaum musyrikin. Orang dia berada di sini menerima perintah-perintah dari pimpinan kaum musyrikin. Berarti apa? Dia berpaling dari kaum muslimin. Kan seperti itu, sesuatu yang salah akasnya dipahami itu kan. Kemudian karena sungguhnya muwala al-wali, ya, loyalitas kepada al-wali Allah maksudnya, dan loyalitas kepada musuh Allah itu saling bertentangan, tidak bisa menyatu. Sedangkan orang Ansar Togut, dia loyalitasnya kepada siapa? Kepada Togut. Dia menerima larangan dan perintahnya apa? Dari Togut tersebut. Dia tidak menerima perintah dari Al-Quran, tapi dia menerima perintahnya dari apa? Dari pimpinannya. Sedangkan dalam surat apa? Al-Ahzab, Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir ya, setelah Allah menyebutkan innallaha la'anal kafirina wa adalahum sa'ira. Setelahnya apa? Orang-orang yang di neraka itu mengatakan rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, kami dahulu mentaati para apa? Sadatana wa kubara'ana, para pembesar kami, sehingga mereka menyesatkan dari jalan yang lurus. Ini tentang siapa? Penghuni neraka, orang-orang kafir. Kan ayat sebelumnya innallaha la'anal kafirin. Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan as-sadah wal kubara humur ru'asa wal qadah alladzina yamtathiluna amrahum fid dunya wa yaqtaduna bihim. Yang dimaksud dengan as-sadah dan kubara dalam ayat ini adalah ar-ru'asa, para pemimpin, wal qadah, para panglima, para komandan, yang mana orang-orang kafir itu si bawahan ini apa? Yamtasiluna amrahum fid dunya, melaksanakan perintah mereka di dunia ini. Wa yaqtaduna bihi, dan mengikuti para pemimpin dan para komandan tersebut. Di sini apa? Karena dia menghadapkan wajahnya kepada apa? Kepada orang-orang kafir, dan dia menerima perintah dari mereka. Ya, tentunya mereka menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara atba dengan apa? Matbu. Dalam apa? Dalam kekafiran dan dalam azab di akhirat. Ini sebenarnya nas yang tidak membedakan antara prajurit dengan komandan. Karena di sini apa? Imam Asy-Syaukani mengatakan al-asada wal kubara humur ru'asa wal qadah alladzina yamtasiluna amrahum fid dunya wa yaqtaduna bihim. Ini dalam apa? Fathul Qadir. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam Nail Autor ketika menjelaskan hadis ini, man jama'al musyrik wasakana ma'ahu fahuwa misluhu, dia mengatakan fihi dalilun ala tahrimi musakanatil kuffar wa wujubi mufaraqatihim. Dalam hadis ini ada dalil haramnya musakana dengan orang kufar. Apa? Tinggal berdampingan ya dengan orang-orang kafir. Makanya kan kalau di Islam ya, orang-orang dalam hadis yang lain kan ana bariun min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Saya berlepas diri pada orang muslim yang tinggal di tengah kaum musyrikin. Makanya ketika ada daulah Islamiyah, orang muslim tidak hijrah ke Darul Islam, padahal bisa hijrah, dia tinggal di tengah kaum musyrikin. Ketika dia terbunuh, diatnya tidak sama dengan orang yang hidup di tengah kaum muslimin. Diatnya separuh diat orang muslim yang tinggal di Darul Islam ketika ada Darul Islam dan memungkinkan untuk hijrah. Dan wajibnya meninggalkan mereka, mufaraqah mereka. Wal hadis wa in kana fihi al maqal al mutaqaddim lakin yashhadu li sihhatihi qauluhu ta'ala. Hadis ini walaupun terdapat perbincangan para ulama perihal kesahihannya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak, akan tetapi kesahihan hadis ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala fala taq'udu ma'ahum innakum idzan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Maka kalian jangan duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian izan kalau demikian, kalau duduk bersama orang musyrik kafir saat memperolok-olokan atau mengingkari ayat Allah, berarti kalian sama dengan mereka. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis Bahz ibnu Hakim an ibnu Muawiyah ibnu Haidah an abihi an jaddihi marfu'an la yaqbalullahu min musyrikin amalan ba'dama aslama au yufariqo al musyrikin. Allah tidak menerima amalan dari orang musyrik ya, setelah dia masuk Islam au yufariqo al musyrikin. Ai au di sini maknanya hatta ya, sampai dia meninggalkan kaum musyrikin. Ini diantara dalil dari as-sunnah. Kemudian sekarang kita tuturkan ijma para ulama tentang kekafiran dan kemurtadan orang yang membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Banyak sekali yang menukil ijma dalam permasalahan ini, seperti diantaranya Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla juz 11 halaman 138 mengatakan ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 151, sahha anna qawlahu ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sahlah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa orang di antara kalian tawalli kepada mereka, tawalli kepada orang-orang kafir Yahud Nasara, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Kata Ibnu Hazm, innama huwa ala zahirihi bi annahu kafirun min jumlatil kuffar, bahwa ayat ini sesuai dengan zahirnya bahwa orang itu kafir, termasuk barisan orang-orang kafir. Wa hadza haqqun la yakhtalifu fihi isnani minal muslimin, ini adalah kebenaran yang tidak dipertentangkan oleh dua orang muslim pun. Sini apa? Yang tidak diperselisihkan oleh dua orang muslim pun, artinya kaum muslimin, maksudnya para ulama sepakat bahwa ayat ini sesuai dengan zahirnya, terus juga bahwa ayat ini memvonis kafirnya orang yang tawalli kepada kaum musyrikin, yaitu memerangi kaum membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 8 halaman 326, setelah menjelaskan tentang wajibnya memusuhi dan berlepas diri dari orang-orang kafir, beliau mengatakan, fakaifa biman a'anahum aw jarrahum ala biladi ahli al-islam aw asna alaihim aw faddalahum bil adli ala ahli al-islam wa ikhtara diyarahum wa musakanatahum wa wilayatahum wa ahabba zuhurahum fa inna hadhihi riddatun sharihatun bil ittifaq. Qala Allah ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Syekh Abdul Latif, bagaimana keadaannya, bagaimana gerangan dengan orang yang membantu mereka, maksudnya memerangi kaum muslimin, au jarrahum ala biladi ahli islam, atau mengundang mereka, memprovokasi mereka untuk mendatangi, untuk memerangi negeri kaum muslimin, atau memuji mereka, menyanjung mereka, atau mengutamakan mereka dengan keadilan atas ahli islam. Jadi menyebut mereka lebih adil, lebih baik daripada orang-orang Islam. Di sini apa? Atau ya, bukan dan. Jadi lebih mengutamakan mereka dengan keadilan. Jadi menyebut mereka lebih adil daripada orang Islam, dan dia memilih tinggal bersama mereka dan memilih berada dalam kepemimpinan mereka dan menginginkan kemenangan mereka. di sini apa? Tadi kan atau ya. Bagaimana gerangan dengan orang yang membantu mereka memerangi kaum muslimin? Ini atau, tapi ini satu kan? Atau mengundang mereka yang memprovokasi mereka untuk memerangi negeri kaum muslimin. Atau memuji ajaran mereka, atau menyebut mereka lebih adil, lebih baik daripada kaum muslimin, dan dia lebih menyukai tinggal dan berada dalam kepemimpinan mereka. Maka sesungguhnya hal ini, hal-hal yang tadi disebutkan, di antaranya yang tadi membantu mereka, hadhihi riddatun sharihatun bil ittifaq, ini adalah kemurtadan yang nyata, yang jelas berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi sini orang yang membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin itu adalah bentuk kemurtadan yang nyata. Kemudian Syekh Abdullah Ibnu Humaid rahimahullah dalam Ad-Durar juga juz 15 halaman 479 mengatakan, wa amma tawalli, adapun tawalli, fahuwa ikramuhum wassana'u alaihim wa nusratu lahum wal muawanatu alal muslimin wal muasyarah wa adamul bara'ah minhum zahiran. Adapun tawalli adalah memuliakan mereka dan menyanjung mereka dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, berbaur dengan mereka dan tidak berlepas diri dari mereka. Ini semua dan ya, maksudnya bukan atau. Kalau tadi kan atau, kalau atau itu satuannya, kalau dan gabungannya. Fahadhihi riddatun min fa'ilihi, ini adalah kemurtadan dari pelakunya. Yajibu antujro alaihi ahkamul murtadin, wajib diberlakukan kepadanya hukum orang-orang murtad. Kamadalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'u al ummah al muqtada bihim, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Alkitab, sunnah dan ijma' para ulama yang menjadi panutan. Di sini juga penukilan ijma' para ulama tentang kafirnya orang yang membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Juga di sini Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam fatwanya mengatakan, ini masyhur juga, qad ajma ulama al-Islam ala anna man zahara al-kuffar ala al-muslimin wa sa'adahum bi ayyi naw'in minal musa'adati fa huwa kafirun misluhum. Para ulama Islam telah sepakat bahwa barang siapa membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dengan bentuk bantuan apa saja, maka dia kafir sama dengan mereka. Terus berdalil dengan Al-Maidah ayat 51. Ini adalah nukilan-nukilan ijma tentang riddahnya orang yang membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Dan ini langsung menohok syahadat la ilaha illallah, karena syahadat la ilaha illallah, kufur kepada taghut, menuntut untuk memusuhi orang-orang musyrik, sedangkan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin itu bertentangan dengan sikap memusuhi. Dan orang dalam pemahaman sepintas saja, orang yang membantu kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, artinya apakah dia disebut sebagai orang yang mencintai kaum muslimin atau orang yang memusuhi kaum muslimin? Itu dalam pandangan akal yang sehat, orang tersebut orang yang memusuhi kaum muslimin. Dan itu adalah bentuk tadi bentuk kemurtadan yang nyata. Ini dari dan harus dipahami juga bahwa hal-hal yang langsung menohok syahadat tauhid itu tidak ada perbedaan antara perbuatan dengan orangnya. Berbeda dengan masalah-masalah yang dipertentangkan oleh ahlus sunnah dan ahlul bid'ah atau yang biasa disebut oleh para ulama al-masail al-khafiyah. Masail khafiyah ini adalah permasalahan yang sebenarnya diijmakan, akan tetapi itu yang menjadi usul ahlus sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh ahlu bid'ah. Seperti mengatakan Al-Quran makhluk, Allah tidak dilihat di akhirat. Orang mengatakan tidak ada syafaat. Orang mengatakan tidak azab, tidak ada azab kubur itu, dan hal-hal yang semacam itu yang disebut dengan masail khafiyah. Ya, permasalahan yang khafi yang dipertentangkan oleh ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Itu sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut adalah yatadoman umuron kufriyah, mengandung unsur kekafiran. Karena secara tidak langsung itu kalau ditelusuri mendustakan nas yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Allah dilihat di akhirat. Akan tapi karena hal-hal tersebut ulama menyebutnya masail allati hiya urdatun litakwil, ya permasalahan yang bisa menjadi ajang takwil, maka orang yang menyimpang di situ tidak langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah dan dilenyapkan syubhatnya. Makanya para ulama mereka menjelaskan dalam takfir ahlil ahwa wal bidah syurutnya apa? Adalah iqamatu al-hujjah wa izalatu asyubhah. Kan bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia muta'awil, atau bisa jadi dia mujtahid yang mukhti. Ini tegakkan hujjah. Kalau ada syubhatnya, syubhatnya dihilangkan. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya langsung menohok syahadat tauhid. Sekarang dalam Al-Quran ada tidak barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk kafir? Tidak ada kan? Barang siapa mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat maka dia kafir, ada tidak? Tidak ada kan? Atau hal-hal yang semacam itu, tidak ada. Tapi para ulama menyimpulkan dari apa? Secara istiqra. Berbeda dengan hal-hal yang langsung menohok syahadat. Ada langsung ponisnya dalam Al-Quran. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kan itu langsung ada kan ponisnya dalam Al-Quran. Nah, itu yang disebut apa? Masail zahirah, yang diantaranya permasalahan tauhid dan syirik, yang mana orang yang melakukannya adalah langsung kafir kalau dia tidak mukrah. Karena dalam permasalahan yang kaitan dengan syahadat tauhid la ilaha illallah, yaitu permasalahan tauhid dan syirik, orang itu yang menjadi mawani itu hanya dua, al-ikrah, an-nahl 106, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang kedua adalah intifaul qasdi, tidak ada niat melakukan. Tidak ada niat melakukan, seperti orang yang salah ucap. Seperti dalam hadis orang yang saking bahagianya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, gitu kan? Itu kan? Kata Rasul apa? Akhto'a min syiddatil farah, salah ucap karena saking bahagianya. Atau orang yang tidak mengetahui hakikat apa yang dia ucapkan, tidak tahu maknanya, bukan tidak tahu hukumnya, tidak tahu maknanya. Beda kalau tahu maknanya tapi tidak tahu hukumnya. Orang yang memperolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya pada perang Tabuk, apa mereka tahu gak apa yang mereka ucapkan? Tahu, memperolok-olok Rasulullah, tapi mereka tidak tahu itu adalah kekafiran. Makanya ketika ayat apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Mereka beralasan innama kunna nahudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan main-main. Jadi, kami tidak tahu itu adalah kekafiran. Kami hanya bercanda. Kata Allah, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Tidak tahu itu adalah kekafiran, tapi tahu apa yang dia lakukan. Seperti kisah Adi Ibnu Hatim yang kaitan dengan penyandaran hukum kepada selain Allah. Adi tahu hakikat yang dia lakukan, yang dilakukan oleh dia dan orang-orang Nasara sebelum Adi masuk Islam. Makanya ketika Rasul menanyakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut menghalalkan, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut mengharamkan, kata Adi, bala, iya. Adi mengakui realitanya, tahu hakikat yang mereka lakukan, menyandarkan hukum kepada selain Allah. Tahu hakikatnya, tapi tidak tahu hukumnya. Tidak tahu itu adalah apa? Kemusyrikan. Tidak tahu itu adalah peribadatan kepada alim ulama. Rasul mengatakan apa? Fatilka ibadatuhum. Itu bentuk peribadatannya. Dan ayat memvonis mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi dalam permasalahan syirik, tauhid, tidak disyaratkan tahu itu adalah kemusyrikan, tidak disyaratkan tahu itu adalah kekafiran, tapi yang cukup adalah tahu hakikat apa yang dia lakukan. Dan justru tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan kecuali apa? Kecuali karena ketidaktahuan. Seandainya tahu bahwa yang dia lakukan adalah kemusyrikan, yang membatalkan keislaman, yang menghapuskan amalan, dan itu menyebabkan orang kekal di neraka, dan tahu amalan yang dilakukan itu tidak manfaat, tentu orang tidak akan melakukannya. Andai kata dia bersikukuh melakukan juga, dia tidak akan mau mengerjakan amalan Islam yang lainnya. Kenapa? Saya juga tahu. Banyak orang mengatakan, ini tahu saya syirik. Syirik itu mengekalkan di neraka, menghapuskan amalan. Enggak usah amal, enggak usah sholat. Kadung, calon penghuni neraka kan gitu. Tapi kenapa orang masih merasa berada di atas kebenaran, merasa itu tidak membatalkan keislaman? Karena meyakini yang dia lakukan bukan kekafiran, kemusyrikan. Kan itu. Kalau orang jatuh dalam kemusyrikan, takarrub dengan kemusyrikan, karena tidak tahu itu adalah kemusyrikan. Kalau orang berbuat maksiat, itu dorongannya syahwat. Syahwat. Orang mencuri, berzina, dorongannya syahwat. Tapi dia bertakarrub enggak dengan perbuatan itu? Enggak. Tapi kalau jatuh dalam kemusyrikan, itu dorongannya apa? Bukan syahwat, tapi takarrub. Karena menganggap perbuatan itu sebagai bentuk ibadah. Sedangkan orang tidak mungkin beribadah dengan sesuatu yang dia yakini itu adalah kebatilan, kemusyrikan. Justru dia bertakarrub kepada Allah itu dengan apa yang dia tidak ketahui itu sebagai bentuk kemusyrikan. Dan ayat-ayat Al-Quran semuanya berkenaan dengan hal seperti itu. Dan juga seperti yang kemarin disampaikan bahwa ayat Al-Quran itu turun untuk menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hukum permasalahan, Allah mengaitkan dengan perbuatan. Ketika memvonis suatu kaum, Allah mengaitkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Supaya orang menghindar dari perbuatan tersebut, supaya tidak terjatuh dari dalam vonis yang Allah sematkan kepada orangnya, dan tidak mendapatkan azab yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang sama. Jadi kalau dalam pernyataan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir asli tidak bisa diberlakukan kepada orang yang mengaku muslim padahal melakukan perbuatan yang sama, itu merupakan pengguguran terhadap nas-nas Al-Quran tanpa dalil. Tanpa dalil. Dan itu sebagai bentuk pengguguran terhadap semua nas-nas Al-Quran, dan sebagai bentuk meninggalkan ayat itu secara keseluruhan. Sekarang dalam buku-buku akidah dari dulu sampai sekarang, para ulama selalu menggunakan ayat-ayat ketika menghati-hatikan orang muslim jatuh dalam kemusyrikan, pakai ayat yang turun berkaitan dengan orang kafir asli dulu itu kan. Para ulama ketika memvonis para penguasa murtad pakai ayat apa? Wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, padahal berkata, ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi. Apakah kalau orang yang mengaku muslim perbuatannya sama dengan perbuatan orang Yahudi yang diponis kafir ini, tidak, kita tidak boleh pakai ayat ini? Tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Dan begitu seterusnya. Makanya dalam istidlal kita harus mengikuti manhaj salaf, jangan mengikuti manhaj orang-orang mutaakhirin, karena orang-orang mutaakhirin sudah banyak kepentingan dalam istimbat itu, hal-hal yang nyata yang jelas tapi bertentangan dengan realita kehidupan. Ya, bukan bertentangan itunya, tapi bertentangan, andai kata diterapkan sesuai dengan yang seadanya akan mengganggu ketenangan yang dia rasakan, terus mencari celah-celah untuk mencari keamanan. Karena orang kalau tahu perbuatan itu batil, dia tidak tenang ketika melakukannya. Tapi kalau melegalitas kebatilannya dengan hujah, akan menjadi tenang. Tapi tindakan ini tidak bisa merubah hukum Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.